السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد kita melanjutkan fikih al-ghasb ghasab. Definisinya adalah akhdhu syai' akhdhu syakhsin haqqo ghairihi wal istila'u alaihi udwanan wa qahran anhu. Seorang mengambil hak milik orang lain dan menguasainya secara paksa dan aniaya. Jadi menguasai barang milik orang dengan paksa, itu namanya ghasab. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tentang ketika Nabi Khidir membunuh orang yang punya, apa yang menghancurkan, merusak perahu kan. Allah mengatakan amma as-safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Adapun safinah, perahu, maka yaitu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Di mana aku ingin merusaknya, membuatnya cacat, di mana di belakang mereka itu ada raja yang suka mengambil setiap perahu yang bagus ghasban secara paksa. Hukumnya adalah haram, ya'samu fa'iluhu, haram dan dosa, pelakunya berdosa. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbaghil, jangan kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara batil. Maksudnya mengambil harta kalian cuma karena orang mukmin satu sama lain satu jiwa, sehingga disebutkan memakan harta kalian, maksudnya makan saudara kalian, harta saudara kalian. Dalam haji wada, dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian seperti keharaman hari ini di bulan kalian ini di negeri kalian ini. Ini harta, darah, dan kehormatan orang muslim adalah haram, terlindungi. Kemudian juga Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina saat dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah orang pencuri mencuri saat dia mencuri sedangkan dia dalam keadaan mukmin. Tidaklah orang merampas harta orang lain secara paksa sedangkan orang-orang melihatnya, tidaklah dia melakukannya sedangkan dia dalam keadaan mukmin. Di sini kalimat wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum, kan karena namanya diambil dengan paksa kan orang melihat ya, melihat kan. Nah, di sini maksudnya ghasab menguasai harta orang dengan cara paksa dan aniaya. Di sini perbuatan-perbuatan ini pelakunya Rasulullah nafikan status mukmin. Ya, orang ketika berzina dia bukan orang mukmin. Tapi bukan artinya orang kafir. Dia bukan orang mukmin kamilul iman. Karena kalimat mukmin dalam Al-Qur'an adalah buat orang mukmin yang sempurna iman. Janji dalam Al-Qur'an itu buat orang mukmin yang sempurna imannya. Dalam Al-Qur'an kan janji buat mukmin, bukan orang muslim. Mukmin kan wa'adallahu alladzina amanu wa minkum wa amilus shalihat. Pokoknya semua wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min, kan mu'min bukan muslim. Jadi di sini orang ketika melakukan dosa besar ini, dia bukan orang mukmin. Tapi dia orang muslim. Jadi bukan orang mukmin yang sempurna imannya. Karena kan ada lingkaran besar namanya Islam. Di dalam lingkaran itu ada lingkaran lagi namanya iman. Di dalam lingkaran iman ada lingkaran lagi namanya ihsan. Yang di dalam berarti kalau orang merealisasikannya oleh paling dalam dia muhsin. Ya, di luarnya mukmin, di luarnya muslim. Di luar muslim kafir. Nah, ketika Rasul mengatakan dia bukan mukmin, artinya apa? Muslim gitu. Karena orang pelaku dosa besar itu tidak boleh disebut mukmin. Makanya orang salah mengatakan tentang hukum istisna dalam iman. Bolehkah mengatakan saya mukmin insyaallah? Kalau maksudnya mukmin mukmin insyaallah maksudnya mukmin yang sempurna imannya itu insyaallah boleh. Tapi kalau maksudnya saya mukmin insyaallah maksudnya iman artinya muslim itu enggak boleh itu kan. Jadi kalimat mukmin ketika dinafikan bukan artinya kafir tapi muslim. Kemudian dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man zalama shibran min al-ardi tawaqahu Allahu min sab'i aradina. Barang siapa mengambil sejengkal tanah orang secara zalim, maka Allah lilitkan di lehernya di hari kiamat sebanyak 7 lapis bumi. Di sini menjarah tanah orang walau sejengkal itu kan nanti di akhirat sampai ke dalam. Makanya hadis ini merupakan dalil bahwa orang ketika membeli tanah dia memiliki sampai isinya. Orang nggak boleh menggali di tanah di bawah tanah dia. Di sini haram, jadi hukumannya nanti dilihatkan di hari kiamat bumi yang dia gosok tersebut. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan gosob di sini, kaitan dengan orang menggosob tanah orang, menguasai tanah orang, terus menanam pohon atau tanaman atau membangun. Bagaimana hukum dalam hal ini? Sini man zara'a fi ardin maghsubatin fazzar'u li sahibil ardi walil ghasibi annafaqatu hadza idza lam yakuni zar'u qad husida. فَإِذَا كَانَ قَدْ حُسِدَ فَلَيْسَ لِصَحِبِ الْأَرْضِ بَعْدَ الْحَسْدِ إِلَّا الْأُجْرَةِ. Orang nanam. Nanam. Yang zaro'a itu buat tanaman, sayuran. Kan? Kalau buat pohon besar namanya gorosa. Pohon-pohon. Kalau pohon namanya gorosa. Nanam pohon kelapa itu gorosa. Pohon mangga gorosa. Tapi kalau nanam singkong, nanam padi, nanam sayuran namanya zaro'a kan. Di sini barang siapa zaro'a menanam tanaman di tanah orang, maksudnya di tanah hasil gosok, maka di sini tanaman itu milik li sahibil ardi, jadi milik pemilik tanah. Sedangkan bagi si gosip dia hanya nanti dapat ganti rugi nafkah biaya penanaman itu. Kalau dari biaya nanam sampai pas dirampas itu diambil alih lagi oleh pemilik tanah, ini habis 500.000 itu kan dari bibit sampai belum panen. Itu jadi tanamannya punya nanam kangkung gitu kan ya. Nah, kan baru muncul berapa umpamanya baru ya luas kan nggak bisa dipanen, belum bisa dipanen. Nah, di sini tanah dan tanamannya diambil oleh si pemilik tanah, dan si yang gosip orang yang menggosip itu dia hanya dikasih biaya dia nanam itu habis berapa dia ketika modal seperti itu. Itu kalau seandainya belum dipanen, gitu kan. Nah, kalau sudah dipanen, berarti sudah dijual, sudah diambil, gitu kan. Maka di sini, kalau sudah dipanen kan sudah nggak ada tanamannya kan. Maka di sini si pemilik tanah punya hak apa sewa, minta bayaran nyewa tanah dia kan. Maksudnya kalau dia gosok ketika sudah panen, dia minta apa? Sewa, uang sewa gitu kan, ujrah di sini kan. Falaysa li sahibil ardi ba'dal hasdi illal ujrah. Jadi tidak ada bagi si pemilik tanah setelah tanaman dipanen kecuali apa? Ujrah itu, uang sewa tanah itu. Itu kalau tanaman. Kan kalau tanaman kalau dicabutin rusak kan. Nah, amma idza kana ghorasa fiha fa innahu yajibu qal'u ma ghorasahu wa kadzalika idza bana 'alaiha fa innahu yajibu hadmu ma bana. Nah, kalau sekarang nanam itu kan pohon kelapa umpamanya kan, atau kurma, atau umpamanya apa, pohon mangga. Nah, kan itu kalau dicabut masih hidup kan. Maka di sini si yang menggosob itu wajib mencabut pohonnya itu. Cabut, dia pindahin ke tempat dia sendiri. Dari cabut yang nggak ada apa, ganti rugi udah. Tanah masih utuh itu kan. Begitu juga kalau membangun. Di sini bangun bedeng gitu kan. Bisa orang di Jakarta, tanah kosong dibangun. Nah, itu wajib apa? Membongkar bangunannya itu. Gak ada. Gitu. Makanya Rasul mengatakan, man zara'a fi ardi qaumin bighairi iznihim falaysa lahu min az-zar'i syai'un illa nafaqatuhu. Barang siapa menanam sayuran ya, tanam tadi di tanah milik orang lain tanpa izin mereka, maka dia tidak mendapatkan apapun kecuali nafkahnya saja, biaya gitu. Kemudian dalam hadis Urwah ibn Zubair, seorang sahabat Rasul mengabarkan wa anna rajulaini ikhtasama fi ardin ghorasa fiha ahaduhuma nakhlan wal ardu lil akhar. Dua orang bertengkar tentang tanah, di mana salah satunya menanam kurma di tanah itu, sedangkan tanah milik yang temannya ini menanam tanpa izin. Kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka fa'amara Rasulullah SAW bisahibil ardi bi apa? Rasul memerintahkan untuk mencabut pohon tersebut. Ayyukhrija sahibun nahli nakhlahu. Rasul memerintahkan si pemilik kurma untuk mencabut pohon kurmanya. Kemudian beliau mengatakan walaysa li irqin zalimin haqqun. Bagi yang zalim tidak punya hak. Jadi dibedakan di situ antara apa? Tanaman dengan pepohonan itu kan. Kemudian yajibu ta'dibul ghasib li huquqin nasi bi sijnihi aw darbihi zajran lahu wa li amsalihi. Wajib memberikan pelajaran kepada orang yang gosip. Orang yang suka menggosob barang orang itu wajib diberikan takzir. Berikan pelajaran dengan dipenjara atau dengan dipukul. Supaya membuat jera bagi dirinya dan bagi orang yang semisal dia. Kemudian yajibu alal ghasib raddu magtasabahu. Wajib atas orang yang menggosob itu mengembalikan barang yang digosobnya. Wa in talifa fi yadihi dhammanahu bi mislihi in kana lahu mislun aw bi qimatihi. Kalau rusak di tangannya menggosob umpamanya HP itu kan, HP orang. Terus rusak. Maka wajib apa? Mengganti yang semisalnya. Kalau ada misalnya merek ini ada. Tapi kalau enggak ada ya nilainya. Punya orang ngambil HP punya orang, terus hilang gitu kan. harus ganti yang serupa. Kalau nggak ada yang serupa, nilainya. Kemudian malikta sabah syai'an fa asabahu bi'aibin fawata ala sahibihi al-gharada min fawata ala sahibihi al-gharada minhu radda mislahu wa akhada magtasabahu wa a'abahu wa in ta'azzara raddahu wa qimatu an-naqsi ma'ahu. Barang siapa menggosok sesuatu terus dia membuatnya cacat, yang membuat si pemilik barang tidak bisa memanfaatkan barang tersebut, maka apa di sini? Radda mislahu, maka dia harus mengembalikan yang serupa. Kalau dan kalau mengembalikan yang serupa, barang yang rusaknya diambil. Umumnya si A nih ngambil barang si B, umumnya HP itu kan, dua rusak pecah itu kan, maka si A ini harus apa? Mengganti HP yang serupa. Dan nanti HP yang rusak dia ambil. Wa in ta'azzara, kalau tidak bisa, dalam arti barang yang serupa tidak ada, maka dia mengembalikan barang itu dan nilai apa kekurangan. Kan umumnya ini HP tadi asalnya bagus, gitu kan. Terus digosok itu kan, terus jatuh tangan dia rusak. Umumnya harganya 1 juta, jadi kalau sekarang harganya tinggal umumnya 500 ribu, itu kan jadi berkurang. Maka ketika tidak ada bisa menggantikan yang serupa, maka dia mengembalikan HP itu berikut uang 500 ribu. Kalau untuk yang apa akibat kerusakan kan jadi nilainya berkurang 500 ribu. Kemudian gulatul magsubi turaddu ma'ahu kamilatan wa dzalika kanita jil hayawan au gullatul asjar au gullatil asjar au ujratid dabah au gullatis sayyara. Keuntungan yang muncul dari barang yang digosok, umpamanya hewan, orang mencuri menggosok kambing yang sedang hamil itu kan ya, terus melahirkan kan, atau menggosok motor orang dipakai ngojek dapat hasilnya kan ya gitu, atau ngambil gosok angkot orang dipakai narik kan dapat hasilnya, itu namanya gullah itu kan. Maka di sini wajib dikembalikan barangnya berikut apa hasilnya itu. Kalau tadi anak hewan bersama anaknya, tadi apa hasil ngojek bersama uangannya itu. Kemudian idza tajara al-ghasib bima ghasabahu raddahu ma'ar ribhi. Si ghasib bila apa menggolangkan hasil uang hasil ghasabannya, maka dia harus mengembalikan berikut keuntungannya. Idza ikhtalafa al-ghasib wa sahibu syai' fi qimati al-maghsub aw sifatihi فالقول قول الغاصب مع يمينه إن لم يكن هناك بينة لصاحب الشيء المغصوب. Bila terjadi perselisihan antara si gosip dengan si pemilik barang, perihal apa? Perihal nilai harga barang yang digosip itu atau sifatnya, maka yang menjadi patokan di sini ucapan orang yang menggosip disertai sumpahnya. Kalau orang yang punya harta yang digosok itu tidak punya bukti. Tapi kalau punya bukti, itu kan, maka yang dipegang adalah bukti. Kalau tidak ada bukti, maka ucapan yang si gosip bersama sumpahnya. Kemudian man fataha baba qafasin fihi tayrun wa naffarahu domina. Barang siapa membuka sangkar burung terus dia apa gebah itu kan ya, dari buka terus apa burung jadi apa namanya gebah ya pak ya, pokoknya gebah lah gitu ya. Kan takut ya, ini keluar kabur kan, maka apa harus ganti ya. Kalau di tadi disuruh pergi. Wakhtalafu fima idza fatahal qafasa anit ta'iri fatara aw halla iqalu iqala al-ba'iri fasharida atau fasharada. Ulama berselisih pendapat tentang orang yang membuka sangkar membuka sangkar pintu sangkar burung terus terbang. Kalau tadi kan di habis buka langsung digebah, kalau ini enggak dibuka aja, atau membuka ikat tali unta terus kabur untanya. Di sini ulama berselisih. Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan alaihi dhaman sawa'un kharaja aqibahu aw mutarakhiyan. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang itu harus mengganti rugi, sama saja lepasnya itu langsung saat dibuka itu atau setelah lama. Imam Abu Hanifah dan yang lainnya berpengatakan la dhaman alaihi, tidak ada ganti rugi. Kemudian mata wajada al-maghsubu minhuma lahu inda ghairihi kana ahaqqa bihi. Barang orang yang hartanya digosob, dia mendapatkan hartanya itu ada di tangan orang lain. Maksudnya nih, si A menggosob milik si B. Terus si A ini menjual ke si C. Nah, si B ini pas lagi jalan-jalan ke pasar mendapatkan barang dia ada di si C, maka dia boleh mengambil barang dia itu langsung tanpa seizin siapapun si C. Kenapa? Karena Rasul mengatakan man adraka ma lahu inda ghairihi fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Barang siapa mendapatkan hartanya pada tangan orang lain, maka dia lebih berhak terhadap barang tersebut. Kemudian walau kana al-ghasib ba'ahu li hadzal ghair, di anna al-ghasib hina ba'ahu lam yakun malikan lahu. Walaupun tadi si yang menggosob itu sudah menjualnya ke si itu. Kenapa? Boleh bagi si B mengambilnya, si pemilik barang untuk mengambilnya, karena si A ini ketika menjual barang ke si C itu menjual barang bukan milik dia, makanya akadnya batil, tidak sah gitu kan. Nah, ketika barang ini udah diambil alih oleh si B, kan si C rugi kan, udah beli dari si A. Maka si C ini minta balik bayar pembelian itu, uang itu dari si A gitu. Ya. Itu kaitan dengan al-ghasab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.